Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-17 membaca dan mentelaah kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Takrib. Kita masih di kitab Thaharah di bab sampai di bab mengusap dua khuf. Ya, pembahasan mengusap dua khuf kemarin sudah kita sebutkan mencakup hukumnya, kemudian syarat, kemudian rentang waktu dibolehkannya mengusap khuf, kemudian pembatal dan tata caranya. Hukum mengusap khuf yaitu jaiz, artinya boleh. Masalahnya adalah yaitu jaiz, jawaz, boleh. Yang afdol adalah tetap basuh kedua kaki ketika wudu. Namun hukum ini bisa berubah sesuai dengan faktor penyebabnya yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian mengusap khuf ini yaitu pengganti dari membasuh dua kaki pada wudu. Ya, jadi mengusap khuf hanya berlaku untuk wudu, tidak berlaku untuk mandi. Karena kalau mandi harus dibasuh kedua kakinya. Demikian pula tidak berlaku untuk menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis harus dia harus pakai air, tidak bisa kemudian hanya dibasuh khufnya saja. Dia harus dibersihkan najis yang mengenai kaki. Dan dibolehkannya mengusap khuf, kemarin sudah kita baca, yaitu harus dua-duanya yang diusap, tidak boleh mengusap satu khuf yang lainnya tidak diusap. Ya. Maka harus dua-duanya diusap. Tidak boleh yang satunya diusap, yang satunya dibasuh kakinya. Ya. Jadi harus kedua-duanya. Kemudian kita akan pelajari syarat-syarat, ya, syarat sah mengusap khuf. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala. Ya, wal mashu 'alal khufi jaizun ila akhirih bi salasati syara'ita. Hukumnya boleh mengusap khuf dengan tiga syarat. Ya, tiga syarat ini yang dituliskan oleh musannif, ya. Menurut musannif tiga, ya. Dan ini tidak pembatasan karena nanti Asy-Syarih Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebutkan syarat yang lain sehingga kalau ditambahkan menjadi empat. Bisalah sati syara'ita dengan tiga syarat. Yang pertama, an yabtadi'a ay asyakhsu lubsahuma ba'da kamali taharati. Yaitu seorang yang berwudu tersebut, ya, memakai kedua khufnya, huma, kembali ke dua khuf, memakai ba'da kamali toharoti, setelah bersuci yang sempurna. Jadi setelah selesai bersuci yang sempurna. Baik itu dengan mandi atau dengan wudu, ya. Setelah wudu atau tayamum. Tapi tayamum di sini bukan tayamum karena tidak ada air. Karena kalau tayamum tidak ada air, ya nanti enggak bisa mengusap karena apa? Karena ada air kalau mengusap itu. Ini tayamum yang karena sakit misalnya. Jadi thaharah di sini mencakup yaitu ghusl, mandi, wudu, kemudian tayamum karena sakit. Nah, setelah selesai bersuci ini, maka baru kemudian memakai khuf. Sehingga kalau belum selesai bersuci, belum sempurna, dia memakai khuf, maka tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Kata pensyarah, falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Contohnya jika seseorang membasuh satu kakinya, ya, wa albasaha khuffaha, kemudian kakinya dipakaikan khuf, ya. Jadi misalnya kanan dibasuh, kemudian langsung memakai khuf. Tsumma fa'ala bil ukhra kadzalika. Kemudian dia lakukan yang seperti tadi untuk yang ukhra, kaki yang satunya, misalnya kaki yang kiri. Jadi gambarannya adalah dia membasuh kaki kanan, kemudian khuf dipakai. Nah, setelah itu membasuh kaki kiri, kemudian khuf dipakai. Maka lam yakfi ini tidak mencukupi, artinya tidak sah. Tidak terpenuhi syarat. Karena apa? Syarat yang pertama, memakai khuf harus taharahnya sudah sempurna, sudah kamal. Sedangkan kalau baru membasuh satu kaki, kemudian dipakaikan khufnya, maka ini taharahnya belum sempurna karena kaki yang kiri belum terbasuh. Jadi harus selesai semua dulu baru memakai khufnya. Demikian pula jika seseorang memakai khuf terlebih dahulu sebelum membasuh kedua kakinya. Kaki kanan belum dibasuh, kaki kiri belum dibasuh, ya. Setelah misalnya setelah mengusap telinga, kemudian dia memakai khuf, kemudian kaki dibasuh di dalam khuf. Kakinya dibasuh di dalam khuf, diguyur air, posisi di dalam khuf. Sehingga tadi ketika memakai khuf, kaki kanan dan kaki kiri belum dibasuh. Maka ini juga tidak boleh. Ya, karena tadi apa? Thaharah belum sempurna. Ya, bagaimana kemudian penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya yang gambaran pertama tadi, ya, yaitu membasuh kaki kanan, kemudian dipakai. Membasuh kaki kiri, kemudian dipakai khuf. Kalau seperti ini, yang tidak sah yang mana? Adalah yang memakai khuf yang kanan. Karena ketika memakai khuf yang kanan, ini yang kiri belum dibasuh, berarti belum sempurna thaharah. Tapi ketika memakai khuf yang kiri, ini sudah sempurna thaharah, karena kanan sudah dibasuh, kiri yang sudah dibasuh. Kemudian agar sah bagaimana? Berarti khuf yang kanan dilepas dulu, baru dipakai lagi, sehingga memakai khuf kanan ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi kaki kanan sudah dibasuh, kaki kiri juga dibasuh. Jadi solusinya dilepas yang kanan kemudian dipakai kembali. Allahu a'lam bishawab. Kemudian walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamali thaharah. Umma ahdasa qabla wusuli rijli qadamal khufi lam yujzi al-mashu. Ya. Sekarang ada gambaran lain. Jika seseorang sudah memakai khufnya setelah thaharah sempurna. Kanan sudah dibasuh, kiri sudah dibasuh. Dipakai. Kemudian memakai khuf. Nah, sebelum kaki, ya. Umma ahdasa, kemudian dia berhadas. Ya. Ada pembatal wudhu misalnya buang angin misalnya. Atau yang lainnya. Sebelum. Qabla sebelum musuli sampai rijli kaki. Qodamal khuf. Bagian telapak khuf. Artinya apa? kaki belum belum terpasang sempurna, nempel di khuf. Jadi baru masuk misalnya ya, baru masuk di leher khufnya misalnya. Ya, kemudian ya, belum sempurna memakai, belum sampai, dia batal. Maka lam yujzi al-mashu. Maka tidak boleh dia mengusap. Karena tadi memakainya harus apa? Setelah kamal toharoh. Karena toharohnya batal, ya tidak bisa. Jadi harus memakai dalam keadaan apa? Kamal toharoh, setelah toharoh. Jadi tadi memakainya itu baru sampai di apa namanya? Istilahnya betis dari apa khuf itu sendiri ya, yang dia dia bagian yang meninggi ya, yang tinggi ya, baru sampai situ, belum sampai bagian telapak khuf, yang telapak bagian dalam itu yang nanti nempel, yang kaki itu kaki nempel ke khuf tersebut, belum sampai situ kemudian dia batal. Ini gambarannya seperti itu, maka ini juga tidak terpenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, wa an yakuna ai al khufani. Yakuna itu ada alif isnain, yaitu kan kembali ke tadi dua khuf. Wa an yakuna ai al khufa al khufani. Satira ini lima hali wasil fardi minal qadamaini bika' bayhima. Walau kana dunal ka'baini kalmidasi lam yakfi almashu alaihima. Syarat berikutnya, yaitu kedua khuf tersebut menutupi, satiro ini menutupi lima hali waslil fardi, area yang wajib dibasuh ketika wudu. Minal kodama ini dari kaki, telapak kaki. Jadi semua area yang wajib dibasuh di telapak kaki ketika wudu, maka wajib tertutup oleh khuf. Minal kodama ini bi ka'bahima, yaitu bersama dengan termasuk yaitu kedua mata kaki. Di semua area itu harus tertutup dengan khuf. Jadi khufnya harus menutupi area tersebut. Di mana khuf tersebut bisa menghalangi masuknya air ke area tersebut. Jika seandainya diberi air dari atas. Ya. Jadi al-qodamain itu tidak termasuk di dalamnya adalah dua mata kaki. Jadi al-ka'bain itu tidak termasuk dalam definisi al-qodam. Ya, al-qodam ya, itu tidak termasuk dalamnya al-ka'bain. Sehingga disebutkan bil-ka'bain. Ma'al-ka'bain. Tapi di situ apa? Karena al-ka'bain di situ adalah bagian yang wajib dibasuh ketika wudu, sehingga wajib ditutup oleh khuf. Falau kana dunal ka'baini, Maka jika khufnya itu di bawah mata kaki, ya tidak menutupi mata kaki berarti. Kal midasi seperti midas ya, sandal. Ya semacam sandal. Lam yakfi al-mashu alaihima, maka tidaklah cukup untuk mengusap keduanya, artinya tidak sah ketika mengusap keduanya. Karena midas itu, intinya midas itu ya mirip sandal atau bisa dikatakan sepatu, tapi dia mata kakinya terlihat. Ya. Sandal sepatu mungkin seperti itu. Jadi dia midas itu menutup tumit dan telapak kaki tanpa menutup dua mata kaki. Ini midas. Jadi dua mata kakinya masih terlihat, tapi tumitnya tertutup. Ya. Kemudian telapak kaki juga tertutup. Demikian pula jika misalnya khufnya robek atau bolong seperti itu ya. Di area yang apa? Area yang wajib dibasuh ketika wudu. Jika di area tersebut misalnya robek, ya ini juga menyebabkan tidak sah. Wal muradu bisatiri huna, yang dimaksud dengan satir di sini menutup. Tadi dikatakan dua khuf harus menutup semua area yang wajib dibasuh ketika wudu. Wal muradu bisatir, yang dimaksud dengan satir di sini adalah al-ha'ilu, yang menghalangi. Yaitu menghalangi air, sampainya air ke kaki. Dia menghalangi sampainya air. Seandainya air itu dituangkan ke khuf, maka kakinya tidak basah. Ini tidak bisa jika nanti khufnya tembus air. Jika dituangkan air kemudian tembus bukan dari sela-sela ini ya, bukan dari sela-sela tempat jahitan, kalau dia dijahit hoofnya, bukan, tapi dari tempat yang normal, bukan dari sela-sela benang jahitan misalnya. Al-ha'ilu la mani'u ar-ru'yati, bukan yang menghalangi pandangan. Maka tidak disyaratkan hoof itu menutup pandangan. Yang penting menutup area yang wajib dibasuh ketika saat wudu, menutup dari sisi tidak tembus air, bukan dari sisi tidak terlihat. Ya. Sehingga kalau misalnya khufnya terbuat dari kaca misalnya atau yang semisalnya, dan bisa dia apa tidak tembus air, ya sah, walaupun kakinya terlihat. Jadi menutup bukan menutup pandangan ya, tapi menutup sampainya air ke kaki, menghalangi air sampai kaki. Nah, beda nanti di bab aurat ya kan, kalau aurat tuh menutup pandangan, menutup warna kulit ya. Kalau ini enggak. Jadi yang penting tertutup, bisa menghalangi air masuk ke kaki jika seandainya air dituangkan ke khuf. Ya. Yang dimaksud dengan satir adalah al-ha'illa mani'u ru'yah wa an yakuna as-satru min jawanibil khufaini la min a'lahuma. Kemudian menutupnya itu, tertutupnya itu apa? Dari min jawanibil khufain. Dari sisi-sisi khuf, bukan dari atasnya. Artinya kalau atasnya terbuka, ya, itu tidak mengapa area atas yang disitu digunakan untuk apa lubang dari khuf untuk masuk kaki. Jadi yang dibolehkan terbuka itu bagian atas, yang bagian atas itu digunakan untuk masuk kaki. Sehingga yang wajib ditutup itu mencakup sisi-sisi, artinya mencakup ya, sisi, kemudian tumit, kemudian bawah khuf. Pinggir-pinggir khuf, tumit, dan bawah khuf. Sehingga dimaksud dengan al-jawanib disarah adalah ya selain yang atas. Sehingga kalau misalnya dari khuf itu ada apa lubang karena dia lebar, kepalanya itu yang untuk masuk kaki itu lebar, nah itu enggak masalah ya, karena itu adalah a'la. Ini berlawanan dengan aurat. Kalau aurat itu terlihat dari ketika sholat, terlihat dari atas itu enggak boleh. Tapi kalau aurat terlihat dari bawah itu masih dibolehkan. Nah ini kebalikan dari khuf. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Kedua khufnya yaitu bisa digunakan untuk berjalan. Bisa mudah digunakan untuk berjalan. Tatabuk ya, dia berjalan terus-menerus di tempat, di beberapa tempat. Maka dia kuat digunakan untuk itu ya. Kata pensyarah, litarot duti musafirin fi hawa ijihi min haltin wa tarhalin. Digunakan untuk berjalan bolak-balik bagi seorang musafir untuk memenuhi kebutuhannya ya, dengan dia singgah, berhenti, kemudian juga berjalan ya, melanjutkan perjalanannya. Hatin itu dia singgah, nuzul, berhenti, singgah. Tarhal itu sair, perjalanan. Jadi khuf ini bisa digunakan untuk dia berjalan bagi seorang musafir ya, memenuhi kebutuhannya, dia singgah, kemudian berjalan lagi, dan seterusnya. Wa yukhadhu min kalamil mustanifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufuzal ma'i. Di mana ya di, bisa diambil kesimpulan dari perkataan musannif bahasanya khuf itu harus kuat ya, harus kuat. Tadi musannif Imam Abu Syaikh rahimahutaala mengatakan an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, khufnya harus kuat, bisa digunakan, harus bisa digunakan untuk berjalan. Ya, dari perkataan musannif ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya khufnya harus kuat, di mana khuf tersebut bisa menghalangi sampainya air, menghalangi tembusnya air ke kaki. Yang dimaksud dengan nufud itu kata nufuzal ma, yaitu ketika air di misalnya dituangkan ke khuf. di situ yamna'ani nufuzal ma, maksudnya dia tidak tembus air dari area selain lubang-lubang tempat jahitan. Jika khufnya itu ada jahitannya, ada benangnya, kemudian ada lubang-lubangnya, ya itu tidak termasuk di situ ya. Di khufnya tidak tembus air pada area selain lubang jahitan. Sehingga kalau tembus air, ya misalnya kaos kaki yang biasa kita pakai sekarang, itu tidak memenuhi syarat karena dia tembus air dan juga dia la yumkin tatabu al-masyi, ya. Itu cepat robek, ya. Dan juga khuf-khuf yang misal terpenuhi syarat menutup area yang wajib dibasuh, kan, tapi kalau dia lemah, gampang robek, ya, maka itu tidak terpenuhi syarat sebagai khuf, sehingga tidak bisa dimasuh, tidak bisa diusap. Wa istaratu aidan taharatuhuma. Nah, ini tambahan lagi. Disyaratkan pula taharatuhuma, sucinya kedua khuf tersebut. Artinya khuf itu harus suci, ya. Baik itu dia suci zatnya, terbuat dari bahan yang suci, ataupun dia suci tidak terkena najis, sehingga tidak muntah najis. Ya, tadi kalau syarat yang sudah disebutkan ada tiga tadi. Yang pertama, dia memakai ketika setelah bertoharoh yang sempurna. Kedua, yaitu menutup semua area yang wajib dibasuh ketika wudu. Ketiga, yaitu memungkinkan atau kuat untuk dipakai berjalan. Kemudian yang keempat, ini tambahannya. Tadi disebutkan kan tiga. Oistarotu aidon, tambahan yaitu empat, yaitu suci, zatnya suci, kedua khuf tersebut suci. Ya, mencakup bahwasannya itu bukan terbuat dari benda najis, misalnya kulit yang najis. Ya, kulit yang najis. Kulit najis, ya. Kulit bangka yang belum disamak, najis. Atau kulit anjing, kulit babi, ya, benda najis itu. Atau misalnya khufnya zatnya suci tapi terkena najis. Ini namanya mutan najis. Bagaimana kalau najisnya dimakfu? Jadi namanya nanti ada namanya apa? Najis yang dimaafkan. Jika khufnya ada najis yang dimaafkan, kemudian dia mengusap di bagian yang tidak terkena najis, maka sah usapannya. Ya, beda misalnya ketika khufnya ada najis yang dimaafkan, kemudian mengusapnya pas najis tersebut, ya, dia jadi terkena air bersentuhan langsung dengan najis tersebut, maka ini tidak boleh. Kemudian yang dimaksud di sini yaitu sucinya khuf ini adalah ketika mengusap, bukan ketika memakai. Maka seandainya seseorang memakai khuf dalam keadaan najis atau mutanajis, ya, misalnya mutanajis, kemudian setelah itu bisa suci sebelum diusap, maka ini sah usapannya. Adapun syarat-syarat yang lain, tiga syarat sebelumnya, ya, itu adalah harus ada syarat tersebut ketika memakai. Tiga syarat sebelumnya harus ada ketika memakai. Syarat yang terakhir, tambahan yang keempat ini, sucinya khuf, ini adalah tidak mesti ada ketika memakai, tapi harus terwujud ketika akan mengusap. Gambarnya tadi, ketika memakai dalam kondisi ada najis, kemudian ketika mengusap, najisnya sudah hilang. Kita lihat pensyarah memberikan gambaran tentang istilahnya jurmuk. Jadi memakai khuf di atas khuf. Ya. Jadi, karena suhu yang sangat dingin, dia memakai khuf. Ya, masih kurang, memakai lagi. Memakai khuf double. Jadi khufnya adalah double. Sehingga nanti kita istilahkan khuf yang pertama dipakai itu yang bagian bawah disebut asfal. Khuf yang terakhir dipakai ya itu yang terlihat kita lihat itu disebut a'la. Ya. Ada khuf asfal, ada khuf a'la. Nah nanti hukumnya bagaimana kalau memakai dua khuf? Ini beliau sebutkan di sini. Walaulah bisa khufan fauqa khufin. Jika seorang memakai khuf di atas khuf. Maksudnya dia sudah memakai khuf. Kemudian dia punya khuf lagi dipakai lagi. Karena lisyiddatil bardi masalan. Karena dingin yang sangat. Misalnya dingin yang sangat. Biasa disebut jurmu jimro mim wawu kof. Ini bahasa Persia yang diarabkan, diserap dalam bahasa Arab. Kita lihat rinciannya. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfal. Jika khuf yang atas tadi kita sebutkan apa yang atas yang dipakai terakhir ya, yang dipakai terakhir. Yang kita lihat itu. Dunal asfal bukan yang bawah. Berarti yang bawah khufnya tidak salihan, tidak terpenuhi syarat ya, misalnya dia tipis, embus air. Maka soha al-mashu alal a'la, maka sah kalau mengusap bagian atas. Jadi kita pahami dulu gambarannya. Jadi bagian asfal, khuf asfal itu yang pertama kita pakai. Kemudian khuf a'la yang terakhir kita pakai. Tangan kita bisa jadi masuk ke menyentuh bagian khuf yang asfal. Bagian khuf yang pertama kita pakai, kemudian kita sentuh tangan kita di bagian atas khuf yang pertama. Ya. Itu bisa kan? Bisa masuk ke situ misalnya. Ya. Kemudian ini perinciannya, kalau yang pertama kita pakai itu bagian asfal. Asfal itu adalah khuf asfal, khuf yang pertama kita pakai ya. Bukan khuf bagian bawah telapak kakinya bukan, tapi kita sebut asfal adalah khuf yang pertama kita pakai. Kita sebut a'la adalah khuf yang terakhir kita pakai. Nah, kalau yang perincian pertama, bagian asfal, khuf asfal, khuf yang pertama kita pakai, yang di dalam itu yang enggak terlihat, maka itu di sini disebutkan dia tidak memenuhi syarat, tidak kuat misalnya. Kemudian khuf yang terakhir kita pakai kuat, maka sah kalau kita mengusap bagian khuf yang atas, khuf yang a'la. Khuf yang atas berarti yang terlihat, yang kita lihat, punggung khufnya itu kita lihat, terlihat. Kemudian yang kedua, wa in kana al asfalu salihan lil mashi dunal a'la famasakal asfala soha. Sekarang jika in kana al asfalu salihan lil mashi, jika khuf yang asfal yang pertama kita pakai itu adalah salihan lil mashi, terpenuhi syarat untuk diusap, dunal a'la kan tapi yang atas tidak terpenuhi, famasaha al asfala soha. Kita memakai khuf yang pertama kali, khuf yang kita pakai pertama kali terpenuhi syarat. Kemudian kita pakai khuf lagi yang a'la. Yang a'la enggak terpenuhi syarat. Dia tembus air atau dia robek. Tidak terpenuhi syarat. Famasaha al asfal. Kemudian kita usap yang asfal, yang terpenuhi syarat. Maka sah juga. Karena yang diusap, yang dia apa? Solihan lil maski. Jadi kondisi pertama dan kondisi kedua, keadaan pertama dan keadaan kedua tadi, ini yaitu mengusap bagian yang langsung mengusap. Langsung mengusap bagian yang langsung mengusap khuf yang solihan lil maski. Ya. Tadi yang pertama adalah yang atas, yang solihan lil maski, kita usap yang atas, sah. Kemudian keadaan kedua, yang asfal solihan lil masih kita usap, jadi beri tangan kita masukkan ke dalam ya, ke dalam di bawah khuf yang a'la dan masuk untuk mengusap khuf yang asfal. Jadi kalau mengusap asal berarti meletakkan tangan di antara dua khuf, ya. Kita masukkan. Awil a'la fawasola al-balalu lil asfal soha inqasada al-asfala. Jika dia meniatkan, maksudkan untuk mengusap yang asfal. Awqasada huma ma'an, atau dia memaksudkan untuk mengusap keduanya sekaligus. La in qasada al-a'la faqat, bukan memaksudkan yang atas saja. Fa illam yaqsid wahidan minhuma bal qasada al-masha fil jumlati ajza'a fil asahi. Jika dia memaksudkan, jika dia tidak memaksudkan salah satu dari keduanya, kan tapi dia memaksudkan hanya sekedar mengusap saja, maka sah menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab. Nah, ini sekarang perinciannya cabang dari masalah keadaan yang kedua, ketika khuf yang asfal itu yang layak diusap, yang atas tidak layak diusap. Kalau tadi diusap langsung bagian yaitu khuf yang asfal, maka sah. Kemudian rincian berikutnya masih keadaannya kedua, kan keadaannya tadi ada apa? Dua tadi. Kalau dia apa? Awil a'la, maksud dari awil a'la dia mengusap yang atas. Bahwa solal balal lil asfal, asap di utak, di huf a'la diusap, airnya merembes ke huf yang asfal. Ya, merembes walaupun kalau ini walaupun dari sela-sela jahitan, maka soha sah. In syaratnya in qasada al asfal, jika dia memaksudkan ingin mengusap asfal tapi lewat a'la, misalnya yang a'la ini kan robek-robek atau ada lubang-lubang di jahitan, dia niatkan untuk mengusap yang aspal karena yang aspal yang layak diusap. Maka tapi dia nggak mau memasukkan tangannya, ah lewat atas saja. Wong ini juga nanti bisa merembes masuk ke bawah. Nah, sehingga terkena bagian bawah, soha in kosoda al aswal, sehingga dia memaksudkan untuk mengusap yang bawah. Au kosoda huma ma'an, atau dia memaksudkan ingin mengusap kedua-duanya. Atas ya diniatkan untuk diusap, bawah diniatkan diusap, tapi caranya mengusap yang atas air sampai ke bawah. Ini sah. Tapi kalau dia la in qasada ala ala faqat, tidak jika memaksudkan mengusap yang atas saja. Artinya dia ingin mengusap yang atas. Ya dia sudah tahu kalau yang bawah itu yang layak diusap, atas tidak layak diusap. Dia niatnya kok ini mengusap, niatnya adalah mengusap atas saja. Air sampai ke bawah, sampai. Tadi kan sudah diberi apa catatan fawa sola al bala lil asfal. Tapi dia meniatkan mengusap atas, tidak meniatkan mengusap bawah. Maka ini la, tidak. Artinya tidak sah. Kemudian kondisi berikutnya, ya berkaitan dengan niatnya. Wa illam yaksid wahidan minhuma, bal qasada al-masa fil jumlah. Dia tidak memaksudkan mengusap atas, tidak memaksudkan mengusap bawah. Ya. Tapi hanya pokoknya mengusap saja. Pokoknya mengusap saja, ini sah menurut pendapat ashoh. Sehingga mukabil dari ashoh, pendapat sahih yang tidak kuat, maka tidak sah. Tapi menurut pendapat yang ashoh, ini sah. Itu perinciannya, ya seperti itu. Bisa dicatat satu, jika demikian, dua, jika demikian, tiga, jika demikian. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan tentang rentang waktu dibolehkannya mengusap. Rentang waktu dibolehkannya mengusap. Wayam sahu al-mukimu yauman wa lailatan. Wayam sahu al-musafiru salah sata ayamin bilayalihinna al-mutasilati biha. Sawa'un taqadamat au ta'akhorat. Wayam sahu al-mukimu, al-mukim dibolehkan mengusap yauman wa lailatan, satu hari satu malam. Ya, lebih gampangnya adalah 24 jam. Ya. Karena kalau dengan hitungan jam kan kita lebih enak menghitungnya ya. Misalnya dimulai dari hari ini jam 6, maka berakhir besok jam 6. Nah, kan lebih enak. Maksud satu hari satu malam adalah 24 jam. Baik itu dimulai malam hari atau dimulai siang hari, ya pokoknya hitungannya 24 jam. Itu sama aja, ya, tadi ada istilah apa? Sawa'un taqaddamat au ta'akhkharat. Ya. Jadi malamnya itu apa? Mendahului atau dia diakhirkan. Ya, baik itu dimulai apa? Siang hari atau dimulai malam hari. Ya. Tapi hitungannya satu hari, satu malam. Ini tadi di untuk yang musafir. Wayam sahu al-musafiru salah sata ayamin bilayalihina. Dan musafir dibolehkan mengusap dalam rentang waktu tiga hari. Salah sata ayam tiga hari bilayalihina plus malamnya. Tiga hari, tiga malam. Al-mutasilati biha, yang malamnya tersambung dengan hari-hari tersebut, artinya berurutan. Sawa'un taqaddamat au ta'akhkharat, baik itu malamnya itu apa lebih dahulu daripada hari ataupun ta'akhkharat ataupun diakhirkan. Demikian pula tadi yauman wa lailatan itu juga, yaitu sawa'un taqaddamat al-lailah alal yaum au ta'akhrot. Kalau taqaddamat al-lailah misalnya bagaimana? Malamnya dulu, artinya startnya di malam. Misalnya setarnya kebolehan di kebolehan mengusap dimulai dari waktu maghrib misalnya atau waktu isya. Nah, itu namanya taqaddamat al-lailah. Maksudnya seperti itu. Dia dimulai dari malam. Setar kebolehan mengusap ya. Mulai dibolehkan mengusap. Kalau ta'akhirat al-lailah ya dia mulainya di misalnya di waktu fajar, di waktu duha, maka ini malamnya diakhirkan, artinya dia mulai dari siang. Maksudnya seperti itu. Ya, gampangnya dihitung dengan 24 jam tadi. Ya, kalau musafir, salah tata ayam bilayalihina berarti 24 jam kali 3, 72 jam. Ya, dia mutasilah bersambung dengan hari-hari tersebut. Jadi dia berurutan bersambung malam tersebut dengan hari-harinya. Jadi 3 hari 3 malam, ya lebih gampangnya 24 jam secara berturut-turut. Kemudian sejak kapan dimulai hitungan bolehnya mengusap? Sejak kapan dimulai bolehnya mengusap? Wabtida'u al-muddati tusabu min hini yuhdisu ay minin qidai al-hadasi al-ka'ini ba'da tamami lubsil khuffaini la min ibtida'il hadasi wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi. Nah, sekarang mulainya kapan hitungan 24 jam bagi mukim dan 72 jam bagi musafir? Kata beliau dihitung dari ibtida'ul mudah. Rentang waktu dimulai itu sabu dihitung min hini yuhdisu ketika hadas. Kata pensyarah minin qidail hadasi al-ka'in, yaitu dari selesainya hadas yang muncul tersebut. Yaitu al-ka'in ba'da tamami lubsil khuffaini, yang dia hadasnya muncul setelah selesai memakai kedua khuf. Jadi dihitung dari setelah selesai hadas, ya. Kata musonif min hini yuhdisu, ketika hadas diberi penjelasan sama pensyarah minin qidai al hadas, setelah selesai. Ba'da tamami lubsil khufain la min ibtida'il hadas, bukan dari awal hadas. Jadi hadas sendiri kan punya waktu, ya kan? Hadas punya waktu. Berhadas itu kan tidak mesti sebentar, kadang lama kan gitu. Kadang apa? Lama. Sehingga kata pensyarah dimulai dari berakhirnya hadas. La min ibtida'il hadas, bukan dari awal hadas. Bukan dihitung dari awal hadas. Wala min waqtil masyi, juga tidak dihitung dari awal mengusap. Wala min ibtida'il lubsi, dan juga tidak dihitung dari ketika memakai. Jadi ada 3 kemungkinan kan itu. Kapan dimulai rentang waktu dibolehkan mengusap? Kemungkinan pertama sejak hadas. Kemudian kedua sejak mengusap. Kemudian ketiga sejak memakai. Nah, yang hadas sendiri ada dua kemungkinan. Apakah di awal hadas, start di situ, ataukah setelah selesai hadas. Kata pensyarah, setelah selesai hadas. Ya, tiga kemungkinan tadi kan, yang pertama itu apa? Memakai khuf. Misalnya seorang memakai khuf setelah wudu sholat subuh. Misalnya jam 5 wudu, jam 5 pagi wudu, kemudian dia memakai khuf. Berarti dia memakai khuf jam 5 pagi. Ini berarti apa? Yang paling cepat, ya kan, memakai. Kemudian dia pakai sholat, kemudian jam 7 batal, misalnya. Berarti jam 7 itu dinamakan hadas. Nah, pas hadas ini, ada yang hadasnya cepat, ada yang hadasnya memakan waktu yang agak lama, misalnya. Ya, kalau cepat, ya dia berarti antara awal hadas dan akhir hadas ya selisih sedikit. Tapi kalau lama, nah ini kalau lama ya nanti ada rentang waktu yang lumayan antara awal hadas dan akhir dari hadas. Karena nanti hadas kadang lama. Ya, terjadi pembatal apa? Wudu kan lama. Misalnya kalau mohon maaf, misalnya buang angin ya cepat. Kalau buang air besar lama. Ya. Kalau apalagi, nah bersentuhan kulit ya cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya tidur lama. Maka kata beliau di sini yaitu dari selesainya. Kemudian setelah dia hadas, dari jam 7, dia dibiarkan saja, tidak wudu. Ya, karena dia belum butuh wudu misalnya. Kemudian nanti ternyata jam 10 dia ingin sholat duha, kemudian dia wudu, kemudian mengusap khuf. Ya, jam 10 dia wudu, mengusap khuf, berarti dia mengusap pertama kali ada jam 10. Berarti kita punya tiga kemungkinan kan itu. Tiga waktu. Jam 5 adalah memakai khuf. Jam 7 adalah hadas. Hadasnya dimulai jam 7. Selesainya jam 7.15 misalnya. Berarti menurut mendapat di sini. Mulai dari 7.15. Karena selesainya. Kemudian ada kemungkinan ketiga. Setelah ketika mengusap. Yaitu jam 10 tadi. Ya, startnya dimulai mana? Jam 7.15. Berarti besok selesainya jam 7.15. Kalau memilih pendapat mengusap, berarti jam 10. Sampai jam 10 besok. Ya. Karena pendapat lain mengatakan sejak mengusap. Ya. Sejak apa? Mengusap. Kalau muktamad madhab, sejak hadas. Yaitu selesainya hadas. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan wal asi bisafari wal haimu yamsahani mashu muqimin. Orang yang bermaksiat dengan safarnya dan haim, yaitu orang yang tidak punya arah tujuan ketika safar. Maksudnya untuk yang safar bil maksiat atau al-asi bisafar, afan, dia bermaksiat dengan safarnya, artinya seorang safar untuk keperluan maksiat. Maksudnya dia safar dalam rangka untuk judi, ya, dalam rangka untuk minum khamar, dalam rangka untuk zina, na'udzubillah min dzalik. Jika ada seperti itu, maka ini namanya al-asi bisafar. Maka al-asi bisafar tidak boleh mengambil rukhsah. Nanti di pembahasan qasar sholat, ya, rukhsah dalam safar, itu kalau safarnya maksiat, maka tidak boleh diambil. Karena ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Karena rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. nggak boleh. Ya. Nah, beda dengan al-asi fi safar. Ada yang maksiat dalam safar. Artinya dia safarnya ya safarnya karena tujuan yang tidak haram. Bahkan mungkin safar untuk yang wajib, safar haji wajib. Safar untuk misalnya silaturahim sunnah. Safar tijarah mubah. Tapi ketika safar dia melakukan kemaksiatan ya. Namanya manusia kan tidak luput dari dosa kemaksiatan. Dia di ketika safar misalnya menghibah, dia berdusta dan lain sebagainya. Ini namanya al-asi fis safar, di dalam safar ini boleh ambil rukhsah. Karena asal dari tujuan safarnya adalah bukan kemaksiatan, tapi dia melakukan kemaksiatan ketika safar, ini dibolehkan mengambil rukhsah. Yang enggak boleh yang ini, al-asi bis safar. Wal ha'imu dan ha'im. Ha'im tidak punya arah tujuan. Jadi dia mau kemana? Mau safar. Kemana? Tidak ditentukan. Pokoknya mempergiah jalan-jalan ke sana. Nanti kalau sudah itu ya nanti tidak tahu mau kemana lagi. Ya. Pokoknya jalan aja gitu dia. Pokoknya naik motor atau naik mobil dia jalan ke tempat jauh. Tidak jelas tujuannya. Jadi safar itu kan harus jelas tujuannya. Misalnya saya mau pergi ke kota Surabaya, mau pergi ke kota Jakarta dan seterusnya. Atau saya ingin menempuh perjalanan misalnya 200 km ke arah sana. Nah itu kan sudah jelas ada apa, target dan ada tujuannya. Tapi kalau nggak ada apa arah yang jelas namanya haim, nggak tahu tujuannya mau kemana. Maka ini tadi yamsahani mashu mukim. Dia tidak bisa mengambil rukhsah mengusap 3 hari 3 malam tadi. Walaupun dia safar ya. Ya. Hitungannya kan dia safar tapi safarnya maksiat. Dia safar tapi haim. Maka ini diikutkan hukum mukim. Wada imul hadasi iza ahdasa ba'da lubsil khufi. Hadasan akhara ma'a hadasihi ada imi qabla an yusolliya bi fardhon yamsahu wa yastabihu makana yastabihuhu law baqiya tuhruhu ala dhilla bisa alai khuffaihi wa huwa fardun wa nawafilu. Falau shalla bi tuhrihi fardhon qabla an yuhtisa masaha wastabaha an nawafila faqat. Sekarang masalah lain lagi. Ini agak apa? Detail. Wada imul hadas dan orang yang punya hadas terus-menerus. Ya misalnya salisul baul. Salisul baul orang yang keluar kencing terus-menerus ya. Atau mustahadhah, keluar darah terus-menerus, perempuan yang mustahadhah. Ini namanya daimul hadas. Daimul hadas bisa air kencing, mungkin air yang lainnya. Pembatal yang lainnya. Idza ahdatsa ba'da lubsil khufi, setelah dia memakai khuf dia punya hadas. Hadasan akhor, hadas yang lain, ma'a hadasihi ada imi, bersamaan dengan hadas yang terus menerus. Dia punya hadas terus menerus, misalnya air kencing netes terus menerus, dan dia setelah memakai khuf punya hadas yang lain, misalnya buang angin. Nah, keluar suatu dari dua jalan. Berarti ini adalah hadas akhor, hadas selain yang terus menerus. Qabla an yusolliya bihi fardhon, sebelum dia sholat fardu dengan toharoh yang tadi, toharoh yang dia tadi memakai khuf. Ya, dia wudu memakai khuf ya. Belum sholat fardu, batal. Dia misalnya tadi salisul baul, orang yang keluar kencing terus-menerus, ya dia wudu, kemudian pakai khuf, kemudian dia batal dengan hadas yang lain, misalnya bersentuhan kulit laki-laki atau dengan perempuan, atau misalnya buang angin. Dia padahal qabla an yusalliya bi fardhon, belum salat fardu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka dia yamsahu wa yastabihu makana yastabihuhu law baqiya tuhru alladzi labisa alaihi khuffaihi. Ya, maka dia boleh mengusap, ya. Wa yastabihu makana yastabihuhu, maka boleh dibolehkan baginya ma sesuatu kana yastabihu, yang suatu ini dibolehkan baginya lau baqiya tuhruhu, seandainya dia itu apa masih suci, alladzi labisa alaihi khuffaihi, yaitu masih suci ketika dia memakai khuf, kedua khufnya. Wa huwa fardun wa nawafila, dia yaitu dibolehkan yaitu fardu dan nawafil. Ya, tadi gambarannya salisul baul, ya. Dia wudu kemudian pakai khuf, belum sempat sholat fardu batal. Maka boleh baginya, kalau batal gimana? Ya wudu kan. Wudu dan mengusap khuf. Terus dia boleh apa? Maka boleh baginya apa? Sholat fardu dan sholat sunnah. Karena dia belum tadi belum sholat fardu. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Falau shala biturhi fardhon qabla an yuhdisa, maka masaha wastabaha nawafila faqat. Jika dia sholat dengan tuhurunya, dengan tuhurunya fardhon qabla an yuhdisa, sebelum dia batal. Masaha, maka dia mengusap, wastabaha an nawafila faqat, maka dia boleh mengusap dan dibolehkan baginya nawafil saja. Ya, sekarang gambarnya bagaimana? Tadi salisul baul, dia akan wudu kemudian memakai khuf. Kemudian dia sholat fardu. Ini adalah ibarah falau sholat bituhri fardon. Dia sholat, dia wudu memakai khuf. Sudah suci? Sudah. Kemudian sholat bituhri fardon. Dengan sucinya tadi dia sholat fardu. Qabla an yuhtisa, berarti sholat fardu dulu. Setelah sholat fardu, dia batal. Batal bagaimana? Ya, dia kan ingin wudu lagi. Ya, dia wudu kemudian mengusap. Kemudian habis mengusap ini, wudu dengan mengusap ini, ya, wudu dengan mengusap ini boleh apa bagi dia? Wastabaha an-nawafilah faqat. Dibolehkan untuk apa? Salat sunnah saja. Fardunya enggak boleh. Karena fardunya tadi sudah dipakai. Ya, fardunya tadi sudah dipakai, ya. Karena ini adalah tadi kaidahnya apa? Wa yastafihu makana yastafihu law baqiya tuhruhu alladzi labisa alaihi khuffaihi. Karena ini kenapa dia itu dibolehkan nawafil saja? Karena itulah yang dibolehkan baginya seandainya dia dalam kondisi suci setelah memakai dua khufnya. Ya, jadi ini sebenarnya sebelum bahas ini pembahasannya adalah daimul hadas itu kan harus berwudu setiap kali ingin sholat kan. Setiap kali ingin sholat fardu dia harus berwudu. Ya. Maka kita lihat di sini dia kondisi pertama tadi, ya. Dia wudu kemudian memakai khuf. Kemudian dia apa? Batal. Belum sholat fardu. Maka boleh baginya dia apa? Maka ingin sholat fardu dia mengusap. Kemudian boleh baginya sholat fardu plus sholat nafilah. Karena ketika dia wudu tadi dengan sempurna, memakai dengan membasuh kaki, itu belum digunakan untuk sholat fardu. Jadi dia memakai khuf itu kan harus membasuh kaki dulu. Sebelum memakai khuf, membasuh kaki dulu. Berarti wudu dengan sempurna. Nah, wudu yang sempurna tadi dengan membasuh kedua kaki, belum digunakan dia untuk sholat fardu. Belum digunakan. Sehingga ketika dia batal, kemudian dia wudu mengusap khuf, ini boleh digunakan untuk sholat fardu. Karena tadi wudu tadi ketika membasuh kaki kemudian memakai khuf tadi belum digunakan untuk sholat fardu. Kemudian kondisi kedua, dia setelah wudu sempurna ya memakai khuf ya, berarti kakinya dibasuh dulu kan baru memakai khuf. Nah, kemudian dipakai untuk sholat fardu, berarti sudah dipakai untuk sholat fardu. Kemudian dia batal. Setelah batal bagaimana? Dia mau sholat sunnah boleh. Ya, dia wudhu mengusap, sholat sunnah boleh. Sholat fardu tidak boleh. Karena wudhu yang tadi, wudhu yang sempurna yang dengan membasuh tadi, itu sudah dipakai untuk sholat fardu. Ini kalau mau sholat fardu lagi harus tidak boleh dengan mengusap ya. Harus dia harus ya wudhu lagi secara apa sempurna, karena ini khusus daimul hadas. Kemudian kita lanjutkan fa'in masaha asyakhsu fil hadori thumma safaro aw masaha fis safari thumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailatin atamma masha muqimin. Jika seorang ini mengusap di waktu hadar, di waktu mukim. Dia mukim di Jogja, kemudian dia mengusap. Tsumma safara, kemudian dia tsumma safara, kemudian dia safar. Ya, ini kondisi pertama. Keadaan pertama dia ketika di mukim, tempat tinggalnya itu dia mengusap khuf. Kemudian atau kondisi kedua, masaha fis safar, dia mengusap ketika safar, tsumma aqama, kemudian dia apa? Mukim, qabla mudhi yaumin wa lailatin, sebelum berakhir apa? Satu hari satu malam. Maka atamma masa mukimin, maka kedua jenis keadaan, kedua keadaan tadi usapannya adalah seperti usapan mukim, bukan usapan safar. Ya, kondisi pertama tadi mengusap ketika mukim kemudian dia safar, maka ini dihukumi yang mukim. Mengusapnya saat saat apa? Mukim. Kemudian yang kedua masa hafiz safar, akan tapi dia terus mukim sebelum satu hari satu malam, dia juga dihukumi mukim. Jadi kalau di sini yang di pembahasan ini yang apa yang di yang menjadi patokan adalah masehnya ya, bukan tadi bukan tadi dimulai dari apa bukan hadas tapi masehnya. Baik, mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah lewat. Sampai untuk yang ini tadi, insya Allah kita ulangi di pertemuan berikutnya. Ketika memakai sepatu tumitnya tertutup tapi tidak sampai mata kaki, tapi kedua mata kaki tertutup kaos kaki. Ya ini artinya tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat diusap. Berarti itu bukan khuf yang menutup ya, benda lain. Jadi khufnya harus menutup kedua mata kaki. Apalagi kaos kaki. Kaos kaki ini adalah tidak terpenuhi syarat, ya, tidak terpenuhi syarat apa untuk syarat khuf, karena kaos kaki itu adalah tembus air, maka disyaratkan khuf itu adalah tembus air. Jadi khufnya harus menutupi sampai ke kedua mata kaki. Demikian, saya kumohon atas partisipasinya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.